Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan untuk Ustadz Muhammad, apakah termasuk menyia-nyiakan harta jika kami baru saja mau memulai usaha ternak ikan hias, namun ikan tersebut sering mati dan kami harus membeli lagi setiap kali ikan tersebut mati. Jazakumullah khairan wa fikum barakallah. Jadi mungkin sering mati ikannya. Iya iya, Allah yabarik, Allah yabarik. Mudah-mudahan Allah kasih barokah sehingga ikannya enggak mati lagi setelah itu. Masyaallah. Naam. Tentunya orang yang berupaya dan berusaha, kadang-kadang dia berhasil, kadang-kadang dia gagal. Dan itu memang kudratullah atau sunnatullah. Tidak semua orang yang berusaha pasti berhasil. Tidak semua orang yang berusaha pasti gagal. Kadang ada berhasil, kadang ada gagal. Disitulah letaknya. Sabar dan syukur. Kalau berhasil, syukurlah pada Allah Taala. Alhamdulillah. Allah lah yang menakdirkan semua kebaikan tersebut. Kalau ternyata gagal, sabarlah. Karena sesungguhnya di balik ini pasti ada hikmah. Sabarlah. Apa yang Allah takdirkan pasti di baliknya ada sesuatu hikmah yang Allah kehendaki. Maka jangan berputus asa, berusaha kembali dan berupaya kembali. Tentunya sama sekali tidak bisa dikatakan menyia-nyiakan harta karena dia berusaha. Siapa yang mau ikannya mati? Ini pedagang-pedagang ikan atau peternak-peternak ikan, siapa yang mau ikannya mati? Tidak ada. Semua berusaha agar ikannya bisa sehat, beranak pinak, kemudian dia mendapatkan keuntungan dari itu, dan itu namanya usaha. Maka ketika dia gagal, pertama harus sabar. Ternyata ternaknya dalam keadaan banyak yang terkena musibah misalnya, penyakit atau wabah, sehingga sebagian besar mati. Maka harus sabar dan harus katakan, qadarullah wa ma syaa'a fa'al. Ini takdir Allah. Apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Dan kemudian berupaya kembali dengan cara mempelajari dari apa yang telah lewat. Kalau kemarin mati karena wabah ini, maka kamu beli obat antinya. Atau kalau ternyata itu karena kurang sirkulasi, kamu beri sirkulasi, dan seterusnya. Upaya kembali, usaha kembali. Jangan putus asa. Wa may ya'as min rahillah. Siapa yang putus asa dari rahmat Allah, tidak lain kecuali orang-orang yang sesat. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan khususnya pada yang bertanya bahwa itu bukan menyia-nyiakan harta, dan mudah-mudahan kalau engkau berusaha kembali dan mempelajari dari kesalahan yang kemarin, mudah-mudahan akan Allah berikan keberhasilan. Allah yubarik fika wa fi tijaratika wa fi ziraatika. Amin. Naam. Amin.